Mitra bisnis, konflik internal Kadin Indonesia semakin tak terbendung. Baik kubu Suryo Bambang Sulisto maupun Usman Sabta Odang semakin agresif mengklaim sebagai pihak yang benar. Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto telah melakukan pencopotan keanggotaan 9 Ketua Kadin Daerah dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Usman Sabta Odang, oleh Kadin Pusat dengan alasan merupakan keinginan dari Rakornas. Munculnya isu Munaslu Pontianak dinilai merupakan sebuah gangguan internal yang memiliki tendensi tidak baik. Tapi sebaliknya, tim bentukan Munaslu Pontianak menegaskan hasil Munaslu itu sah secara hukum. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai kisruh di Kadin ini, Pak? Apa mungkin Kadin mau berubah menjadi partai politik dengan segala intrik-intriknya, Pak? Sebenarnya beginilah ya, ini sebenarnya yang saya anggap Kadin ini sudah kayak ormas juga ya, bisa pecah-pecah karena sedang segala macam. Sedangkan itu kan organisasi daripada pengusaha yang betul-betul harus bersifat rasional. Nggak usah caranya seperti cara ormas yang bisa rebut-rebutan kayak apa aja kan. Sebenarnya itu di mana you betul-betul berusaha bersama-sama untuk kepentingan dunia usaha, bukan cari kedudukan kan. Ya, tapi karena banyak juga kadang-kadang di dalam tuh politician-politician menggali ya, jadi rusaklah Kadin sendiri sehingga image-nya itu jadi rusak menurut saya. Dan ini harus kita cegah, tapi yang sekarang udah terjadi ya kita lihat aja bagaimana. Tapi saya pikir sebaiknya pengusaha itu bersatu. Dengan bersatunya pengusaha-pengusaha itu, kita ini jauh lebih kuat pengusaha ini untuk membangun dan berkompetisi di terhadap dunia luar itu. Itu aja menurut saya penting ya. Memang susah sekali kalau terlalu banyak dimasukin politik dan kepentingan politik dan lain-lain, jadi susah kita semua. Tapi Pak, bukankah sebenarnya Kadin itu sama saja dengan Apindo ya Pak? Iya, hampir kita ini sebenarnya saling mengisi saja, sama saja. Kita punya kepentingan dunia usaha juga. Sebenarnya kita mengatur pembagian tugas yang lebih baik aja. Tapi kalau sudah masuk politik, tentu akhirnya juga orang tinggalin Kadin kalau masuk kepada sosok politik yang nggak perlu gitu. Jadi kita kasih kesempatan mereka untuk konsolidasi dulu lah supaya mana yang benar ini, dan sekalian terjadi pembersihan di dalam Kadin sendiri sehingga unsur-unsur yang berbau politik yang tidak kerja itu semua dikeluarkan kalau perlu sekaligus, sehingga betul-betul mereka itu Kadin itu jadi tempat pengusaha yang solid gitu loh, untuk saling membantu pengusaha-pengusaha itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.